Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, ini adalah majelis yang kedua dari pembacaan dan pembahasan kitab Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhawil Kitabi wa Sunnah wal Ma'thuri an Sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan kitab ini berisi tentang pelajaran dan juga pengajaran bagi para jamaah haji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah manasik, yaitu masalah ibadah umrah dan juga ibadah haji berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga asar-asar yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan masih kita pada mukaddimah pembukaan dari kitab ini, kita lanjutkan ucapan beliau hafizahullah, wa ba'da salati az-zakatu allati qaranaha Allahu biha fi ayatin kathiratin min al-Qur'anil Karim wa naf'uha muta'addin yastafidu bi ikhrajiha sahibul mal ajran 'aziman wa yantafi'u biha al-faqiru wa hiya shay'un qalilun faradahu Allahu fi amwalil aghniya fi kulli sanatin la yadhurru al-ghaniya ikhrajuhu wa fa'idatuhu lil faqiri 'azimah. Beliau mengatakan dan masih menjelaskan tentang lima perkara yang merupakan pondasi dari agama Islam yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Setelah menyebutkan tentang dua kalimat syahadat, kemudian dilanjutkan dengan solat lima waktu, beliau mengatakan, dan setelah solat, yaitu setelah solat lima waktu, maka rukun Islam yang selanjutnya adalah az-zakah, menunaikan zakat, yang Allah SWT telah menggabungkan, menggandengkan antara solat dengan zakat di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT menggandengkan antara dua ibadah yang agung ini, yaitu antara sholat lima waktu dengan membayar zakah. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Disebutkan salat dan juga disebutkan zakah. Dan Allah mengatakan وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Hendaklah kalian menunaikan salat, dan hendaklah kalian membayar zakat, dan hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dan Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilu salihat wa aqamu salah wa atawu zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dan Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamu salah wa atawu zakah fa ikhwanukum fid din. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Dan juga ayat-ayat yang lain yang banyak di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, Allah banyak menggandengkan di dalam Al-Quran antara zakat dengan sholat. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan zakat dan kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Sebagaimana sholat lima waktu hukumnya adalah wajib, maka zakat juga demikian, hukumnya adalah wajib. Dan dahulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian kaum yang mereka tidak mau membayar zakat, membedakan antara sholat dengan zakat, menganggap bahwasanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib hanya salat, adapun zakat maka tidak wajib. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau radhiyallahu anhu bersama para sahabat memerangi kaum ini. Dan beliau mengatakan, la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, didukung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan dan juga kedudukan zakat di dalam Islam. Dan cukuplah Allah SWT telah menjadikan zakat ini sebagai salah satu di antara rukun-rukun Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa naf'uha muta'addin. Dan keutamaan atau manfaat zakat ini muta'addin, yaitu manfaatnya bukan hanya untuk diri orang yang membayar zakat, tetapi juga kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dan mendapatkan faedah, pahala yang besar orang yang memiliki harta tersebut. Artinya orang yang memiliki harta dan dia menunaikan zakatnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Dan tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam hadis Qudsi. Kemudian beliau mengatakan, wa yantafi'u bihal faqir. Dan orang yang fakir mengambil manfaat dari zakat ini. Jadi orang yang punya harta, dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan pahala yang besar. Demikian pula orang yang fakir, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ini, dia mengambil manfaatnya. Wa hiya syai'un qalilun. Dan dia adalah sesuatu yang sedikit. Harta yang Allah wajibkan di dalam zakat bukan harta yang banyak. Bukan 50% atau 10% atau 30%, tetapi dia adalah harta yang sedikit dari harta yang sudah Allah berikan kepada seseorang. Zakat harta berapa persen? 2,5%. Dan ini adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan harta yang sudah Allah berikan. Faradahu Allahu fi amwalil aghnia, yang Allah wajibkan kepada atau di dalam harta orang-orang yang kaya. Adapun orang yang miskin atau yang hartanya tidak sampai nisab, maka mereka tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Yang berkewajiban adalah orang-orang yang kaya. Sebagaimana di dalam hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil zakat tersebut dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka fi kulli sanatin, setiap tahun. Jadi bukan setiap bulan atau setiap dua bulan, tetapi setiap tahun. La yadurru al-ghaniya ikhrajuhu wa faidatuhu lil faqiri adimah. Dan harta zakat ini tidak akan memudharati orang yang kaya. Orang yang kaya apabila diambil hartanya, zakatnya 2,5%, maka ini tidak akan memudharati dia. Ya, tidak ada cerita bahwasanya orang yang membayar zakat, setelah dia membayar zakat kemudian dia jatuh miskin. Bahkan justru dengan dia membayar zakat yang wajib baginya, maka Allah SWT akan memberkahi hartanya. Karena zakat ini membawa berkah. Adapun kebakhilan, ketamakan, maka ini membawa kesengsaraan, menghilangkan berkah dari harta seseorang. Tapi orang yang membayar zakat, bersedekah fisabilillah, maka Allah SWT akan mengganti harta tersebut dan akan memberkahi harta tersebut. Wa faidatuhu lil faqiri 'azimatun, dan faedahnya bagi orang yang fakir ini sangat besar. Orang fakir, orang yang sangat membutuhkan dan dia tidak memiliki harta, ketika dia diberikan sebagian kecil dari harta seorang yang kaya, maka ini sungguh sangat bermanfaat bagi dirinya. Harta yang sedikit tersebut di mata orang kaya, tetapi apabila diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka ini sangat bermanfaat dan sangat berfaedah bagi orang tersebut. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ba'da zakati asyam. Kemudian setelah rukun yang ketiga, maka rukun yang keempat adalah asyam, berpuasa di bulan Ramadan. Wa huwa siyamu syahrin fis sanah, huwa syahru Ramadan. Dan yang dimaksud adalah puasa satu bulan dalam satu tahun, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun yang keempat di antara rukun Islam dan hukumnya adalah wajib bagi orang yang memiliki kemampuan dan dia sudah dewasa dan dia bukan seorang yang musafir dan bukan orang yang sakit. Hukumnya adalah wajib kecuali orang-orang yang memiliki uzur seperti orang yang musafir atau dia sakit yang menjadikan dia lemah untuk melakukan kewajiban ini. Demikian pula bukan seorang wanita yang menyusui atau wanita yang sedang hamil. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini menunjukkan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan tidak boleh kita menganggap ini adalah perkara yang sunnah, hukumnya adalah wajib, diharuskan untuk melakukannya dan dilakukan sebulan di dalam satu tahun. Dilakukan sebulan di dalam satu tahun. Kemudian setelah itu beliau mengatakan summal hajju alladhi yajibu fil umri marratan wahidah. Kemudian setelah itu ibadah haji yang wajib dilakukan selama ya sekali di dalam seumur. Dilakukan sekali di dalam seumur hidup. Ini adalah kewajiban atau rukun Islam yang kelima di antara rukun-rukun Islam. Summa al-hajj. Kemudian setelah itu adalah ibadah haji yang diwajibkan sekali di dalam seumur hidup bagi orang yang mampu untuk menuju ke sana, yaitu menuju ke Baitullah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban bagi manusia untuk melakukan ibadah haji lillah bagi Allah. Alan nas menunjukkan tentang kewajiban ibadah haji ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas qad furida 'alaikumul hajju fahujju. wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka hendaklah kalian melakukan ibadah haji. Ini semua menunjukkan tentang kewajiban ibadah haji dan dilakukan sekali seumur hidup. Adapun yang setelahnya, maka hukumnya adalah sunnah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Al-hajju marratan wahidah, faman zada fahuwa tatawwu. Haji dilakukan sekali, dan barang siapa yang menambah lebih dari sekali, maka itu adalah tatawwu, itu adalah perkara yang sunnah. Ini adalah rahmat dari Allah SWT. Rahmat dari Allah SWT hanya mewajibkan haji berapa kali? Sekali di dalam seumur hidup. Dahulu ada sebagian sahabat Nabi SAW, ketika mendengar tentang kewajiban haji, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini diwajibkan sekali di dalam setahun, yaitu setiap tahun diwajibkan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW terdiam. Kemudian dia bertanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi SAW terdiam. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tu. Seandainya aku tadi mengatakan iya, niscaya haji itu menjadi apa? Wajib. Dan seandainya itu wajib setiap tahun, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada kita semua. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali di dalam seumur hidup. Dan inilah yang akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan manasikul hajj. Setelah beliau menyebutkan tentang arkanul Islam, intinya beliau ingin menyebutkan kepada kita tentang besarnya atau agungnya amalan yang sebentar lagi akan kita lakukan, dan bahwasanya ini adalah termasuk rukun Islam. Beliau mengatakan, waqad katsuratil muallafat fi bayani ahkamil hajji wal umrah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan sudah banyak, kata beliau, karangan-karangan yang berkaitan tentang itu, yang berkaitan dengan hukum-hukum haji dan umrah, baik yang dikarang oleh orang-orang mutaqaddimin, ya para ulama zaman dahulu, wal mutaakhirin, maupun para ulama di zaman sekarang. Ini yang mengarang tentang haji dan umrah sudah banyak. Wa fiha al-mutawwal wal mukhtasar, atau wa fiha al-mutawwal wal mukhtasar. Ada di antaranya yang panjang, yaitu panjang lebar disebutkan, ya, perselisihan para ulama mana yang rajih, yang ringkas. Artinya menyebutkan yang rajih atau menyebutkan perkara-perkara yang penting, dan tidak semua masalah disebutkan. Ya, karangan-karangan tentang masalah ibadah haji banyak, ada di antaranya yang panjang dan ada di antaranya yang ringkas. Wa min anfa'il muallafat al-mukhtasarah risalatu syaikhina asy-syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Muhsin menyebutkan hafizahullah, bahwasanya di antara karangan yang paling bermanfaat, yang bentuknya ringkas, adalah sebuah karangan atau sebuah kitab yang dikarang oleh guru kami, yaitu guru Syekh Abdul Muhsin. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Syekh bin Baz, yang dikenal dengan Syekh bin Baz, ini adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang. Dan meninggal kurang lebih 18 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1999, yang satu tahun dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ia meninggal yang satu tahun dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Wahiyya bin unwan At-tahqiqu wal-idhah li kathirin min masail al-hajj wal-umrah waz-ziyarah ala dhaw'il kitab wa sunnah. Dan kitab Syekh bin Baz yang telah dipuji oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin, judulnya adalah At-tahqiq wal-idhah. At-tahqiq wal-idhah li kathirin min masailil haji wal umrah wa ziyarah ala dhawil kitabi wa sunnah. Dan kitab ini ya nanti akan diterangkan oleh Syekh telah dicetak berulang kali. Ya, dicetak berulang kali. Karena memang dikarang oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang dengan karangan atau dengan bentuk yang sangat ringkas dan mudah dipahami oleh manusia atau oleh kaum muslimin. Waqad tubi'at hadhihi ar-risalatu 'asharatil marrat, dan telah dicetak kitab ini berkali-kali, ya puluhan kali, wa turjimat ila 'iddati lughat, dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk di antaranya di dalam bahasa Indonesia. Ya, telah diterjemahkan kitab, ya kitab Tahqiq wal Idhah. Wa amma naf'uha wa sara laha qabulun 'inda talabatil ilm, dan manfaatnya telah menyebar, ya telah umum dan telah diterima oleh para penuntut ilmu. Ya, mereka mempelajarinya, menerangkannya dan seterusnya. Wa kanat tab'atuha al-ula fi 'am 1363 minal hijratin nabawiyah, dan dicetak pertama kali kitab At-Tahqiq wal Idhah pada tahun 1363 Hijriah. 1363 Hijriah yaitu kurang lebih 37 ditambah 38 tahun, yaitu 75 tahun yang lalu. Ya, 75 tahun yang lalu kitab Syekh bin Baz yang berjudul At-Tahqiq wal Idhah ini dicetak. Ala nafaqatil Malik Abdul Aziz rahimahullah, dengan biaya Malik Abdul Aziz, yaitu Raja Abdul Aziz, Raja Kerajaan Saudi Arabia saat itu, beliaulah yang menanggung untuk mencetak kitab ini, yaitu kitab At-Tahqiq wal Idhah, dan dibagikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada para jamaah haji. Wa kana rahimahullah ba'da dhalika yudhifu fiha ziyadatin wa tahqiqatin wa kanat wafatuhu rahimahullah sana 1420 minal hijratin nabawiyah, dan dahulu Syekh bin Baz rahimahullah senantiasa menambah ya kitabnya ini dengan beberapa tambahan, ya karena yang namanya kitab ini dikarang oleh manusia. Ya, terkadang ya tahun ini ya dia melihat sesuatu yang perlu ditambah sehingga ditambah ya isinya oleh Syekh dan seterusnya. Dan meninggal Syekh bin Baz rahimahullah pada tahun 1420 Hijriah. Ya, 1420 Hijriah, dan sekarang kita berada di tahun 1438 Hijriah. Artinya 18 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Kemudian Syekh Abdul Muhsin melanjutkan ucapan beliau, waqad kuntu raghiban mundu zamanin fi kitabati risalatin fil haji wal umrah, dan sungguh sudah lama aku ingin untuk menulis sebuah kitab tentang haji dan juga umrah. Waqad yassarallahu tahaqquqa hadhihi ar-raghbati fi hadzal 'am 1428 min al-hijratin nabawiyah بتأليف هذه الرسالة المختصرة وسميتها تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. Beliau mengatakan, dan sungguh Allah telah memudahkan untuk mewujudkan keinginan ini pada tahun ini, yaitu 1428 Hijriah, 10 tahun yang lalu, untuk menulis sebuah kitab yang ringkas, dan aku menamakan kitab ini dengan Tafsirun Nasik bi ahkamil manasik ala dhawil kitabi wa sunnah wal ma'thuri anis sahabah. Ini adalah nama kitab ya yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, dan arti dari Tafsirun Nasik, tafsir artinya adalah memberikan pelajaran atau memberikan ilmu. An-nasik artinya adalah orang yang beribadah umrah atau haji. Orang yang sedang melakukan nusuk, maksudnya adalah orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. bi ahkamil manasik, dengan hukum-hukum manasik, yaitu manasikul haji wal umrah. Maksudnya bagaimana? Beliau ingin memberikan ilmu atau memberikan pengajaran kepada orang yang sedang haji dan umrah dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Dan semua itu berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau sebutkan di dalam kitab ini hukum-hukum berkait yang berdasarkan Al-Quran yang merupakan sumber agama yang pertama. Kemudian yang kedua bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kelebihan beliau, karena Syekh Abdul Muhsin beliau adalah seorang muhaddits, seorang ahli hadis, maka beliau berusaha untuk mendatangkan hadis-hadis yang sahih. Berusaha untuk mendatangkan hadis-hadis yang sahih dan menjauhi hadis-hadis yang dhaif. Di dalam menyebutkan ya dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam kitab ini, berusaha untuk mendatangkan hadis-hadis yang sahih dan menjauhkan hadis-hadis yang dhaif. Dan disebutkan oleh beliau takhrijnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim, atau dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan siapa yang mensahihkan. Disebutkan oleh beliau hafizahullah. Demikian pula berusaha untuk mendatangkan asar dari para sahabat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana kita tahu, mereka adalah generasi yang terbaik yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Dan orang yang paling baik mengamalkan agama ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang paling baik mengamalkan agama ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sebagaimana firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, yaitu kepada para sahabat. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi mengatakan khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sehingga apabila seseorang ingin mengamalkan sebuah amalan, maka hendaklah dia melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka haji, bagaimana mereka umrah, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka wudu. Karena mereka langsung melihat bagaimana Nabi SAW mempraktikkan ibadah tersebut. Dan melihat bagaimana Al-Quran turun. Dan mengetahui asbabul wurud dari hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Syekh di dalam kitab ini, beliau bersemangat untuk menyebutkan al-ma'thur an-sahabah. Athar-athar yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga umrah. Karena mereka adalah orang yang paling baik yang mempraktikkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa as'alullah azza wajal ayyataqabbala minni hadzal amal. Dan aku memohon kepada Allah semoga Allah menerima dariku amalan ini. Ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia beribadah. Maka hendaklah dia bersemangat untuk bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Karena amalan yang diterima oleh Allah, inilah amalan yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat dan juga di dunia sebelumnya. Amalan yang bermanfaat bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, adalah amalan yang makbul, yang diterima oleh Allah. Adapun amalan yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, maka ini tidak akan diberikan pahala dan tidak akan dipanen pahalanya di dunia maupun di akhirat. Yang bermanfaat apabila amalan tersebut diterima. Oleh karena itu Syekh di sini berdoa kepada Allah, as'alullah azza wajalla ayyataqabbala minni hadzal amal. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah menerima amalanku ini. Apa yang beliau lakukan? Menulis kitab. Dan menulis kitab ini adalah sebuah amal soleh. Bahkan ini adalah termasuk amalan yang paling banyak pahalanya. Karena menulis kitab adalah termasuk taklim, termasuk dakwah. Termasuk mengajarkan kepada manusia. Dan di dalam sunnah, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, kepada agamanya. Dakwah ini adalah termasuk amal soleh. Nah, karena itu boleh mengatakan hadal amal, semoga Allah menerima amalanku ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau adalah contoh dan teladan bagi kita, termasuk para nabi yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ketika beliau berdua menyelesaikan pembangunan Ka'bah, karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggikan Ka'bah, maka beliau berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Yaitu di dalam firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, yaitu meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, karena saat itu hanya berupa pondasi. Dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikannya, membangunnya. Dan juga Nabi Ismail, karena saat itu putra beliau Ismail membantu Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Nabi Ibrahim berada di atas batu, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam berada di bawah membawa atau mengangkat batu bata dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka berdua alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, maka keduanya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Karena beliau berdua tahu bahwasanya amalan yang bermanfaat bagi seseorang adalah apabila diterima oleh Allah Azza wa Jal. Karena itu jangan sampai kita meniru ucapan sebagian orang, yang penting saya beribadah, diterima atau tidak, ya tidak masalah. Ini enggak benar. Ya, kita berusaha ya beribadah sebaik-baiknya, seikhlas mungkin dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah menerima amal ibadah kita. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi ya di sana ada zikir, ya termasuk zikir yang salat subuh. Ya, termasuk zikir yang dibaca setelah salat subuh, ya, yang disyariatkan untuk dibaca oleh seseorang baik laki-laki maupun wanita, mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini adalah zikir yang sahih dibaca setelah salat subuh. Termasuk ya azkar, termasuk zikir-zikir setelah sholat yang disyariatkan, tapi hanya khusus apa setelah sholat subuh. Adapun setelah sholat zuhur dan juga sholat-sholat yang lain, maka tidak disyariatkan untuk dibaca. Beliau mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Nabi SAW sendiri ya beliau berusaha bagaimana amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan kita? Wa yamunnu alayya bil mathubah. Wa yamunna alayya bil mathubah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadaku atas apa yang aku lakukan, wa ayyan fa bihi thullabal ilm. wa qasidi baitillahil haram, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat dengan kitab ini para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang sedang melakukan ibadah di Baitullah Al-Haram, wa ayyuthiba man nasyarahu, dan semoga Allah memberikan pahala bagi orang yang menyebarkannya, au sa'a fi nasyrihi, atau berusaha untuk menyebarkannya, au wa ayyuwaffiqal muslimina lil fiqh fid dini wastabati 'alal haqq innahu samii'un mujib, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk senantiasa tafaqquh di dalam agama mereka, dan semoga Allah memberikan taufik kepada mereka supaya mereka tetap istiqamah di atas kebenaran. Innahu samii'un mujib, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha mengabulkan doa. Ini adalah termasuk kebiasaan para ulama yang di dalam menulis kitab mereka berusaha untuk mendoakan orang yang membacanya, mendoakan orang yang mengambil manfaat dari kitabnya. Ia mengatakan seperti dalam ucapan beliau ini, bagaimana beliau ia mendoakan untuk kaum muslimin keseluruhan, ya semoga Allah menjadikan mereka semangat untuk tafaqquh di dalam agamanya. Demikian pula berdoa untuk kebaikan mereka, yaitu semoga Allah menetapkan hati mereka di atas agamanya. Ini adalah doa yang penting, ya. Dan tadi sudah disebutkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, senantiasa meminta ilmu. Kemudian juga doa untuk ditetapkan di atas agamanya, termasuk juga doa yang penting dibaca dan sering dibaca oleh seseorang. Dahulu Nabi SAW sering mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena yang namanya hati ini bisa berubah, hati bisa berubah dan iman bisa bertambah dan juga berkurang. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang ditetapkan agamanya, ditetapkan hatinya di atas agama Allah Azza wa Jalla. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah dan juga ujian, fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Dan bagaimana di zaman sekarang mudah seseorang untuk mengikuti syahwatnya, demikian pula mengikuti syubhatnya. Oleh karena itu seorang muslim memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Kalau para nabi demikian mereka doanya, lalu bagaimana dengan kita yang imannya ya tentunya jauh dari para nabi? Baik, ini adalah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah besok pada poin yang selanjutnya, yaitu tentang adab dan juga akhlak yang hendaknya dilakukan atau dimiliki oleh seorang yang melakukan ibadah haji dan juga umrah. Kemudian selanjutnya insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan ditulis dengan kertas dengan tulisan yang jelas, disebutkan nama dan juga asal daerah. Sebagian KBIH kami dan juga jamaah Indonesia, kaum laki-lakinya yang kuat atau tidak ada udzur, mereka tidak mabit dan subuh di Muzdalifah. Padahal hal itu adalah wajib, bahkan banyak ulama yang menganggap rukun seperti Ibn Abbas dan juga Abdullah Ibn Zubair. Selain itu mereka jam 3 malam telah berangkat untuk melempar jumrah Aqabah, sementara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarang melempar sebelum matahari terbit. Bahkan Ibnul Mundhir mengatakan ijma ulama melempar sebelum matahari terbit tidak sah. Baik, masalah mabit di Muzdalifah, maka hukumnya adalah wajib. Dia adalah termasuk 7 kewajiban haji. Termasuk 7 kewajiban haji diantaranya adalah mabit bermalam di Muzdalifah. Karena itu seorang yang melakukan ibadah haji diwajibkan untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Dan seseorang dinamakan bermalam di Muzdalifah apabila dia berada di Muzdalifah setelah pertengahan malam, meskipun hanya sebentar. Seseorang dinamakan mabit di Muzdalifah apabila dia berada di Muzdalifah setelah pertengahan malam, meskipun hanya sebentar. Yang dimaksud pertengahan malam adalah pertengahan antara sholat maghrib dengan sholat subuh. Pertengahan. Maka itulah pertengahan malam. Maka itulah pertengahan malam. Misalnya, pertengahan malam ketika mabit di Muzdalifah adalah jam 11:30. Misalnya, pertengahan malam ketika bermalam di Muzdalifah adalah jam 11:30. Seandainya seseorang berada di Muzdalifah jam 12, meskipun hanya sebentar, maka dia sudah dianggap sah dan sudah dianggap mabit di Muzdalifah. Meskipun hanya 5 menit, meskipun hanya lewat dengan bisnya kemudian meninggalkan Muzdalifah, kalau dia melewati Muzdalifah tersebut setelah pertengahan malam, maka dia sudah dianggap mabit, sudah dianggap bermalam di Muzdalifah. Kemudian untuk orang-orang yang lemah seperti para wanita dan juga orang yang tua yang memiliki udzur, maka diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Dan sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, Allah dan berzikir sampai menjelang terbit matahari. Sampai menjelang terbit matahari. Kemudian sebelum terbit matahari, ketika langit sudah kuning, maka dia meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah mabit yang sempurna. Dan beliau telah memberikan keringanan kepada para wanita untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum waktu subuh. Dan termasuk yang diberikan keringanan adalah orang yang menemani wanita tersebut. Karena tidak mungkin dia berangkat sendirian, dia ke Mina, tetapi di sana ada yang menemani di antara laki-laki sebagai mahramnya. Meskipun dia adalah orang yang kuat, kalau dia menemani istrinya atau menemani ibunya, maka dia termasuk yang mendapatkan udzur. Dan tidak masalah apabila seseorang sampai di Mina sebelum subuh, kemudian dia langsung melempar jumrah Aqabah. Tidak masalah dia apabila sudah sampai ke Mina, ya, langsung melempar jumrah Aqabah. Karena yang demikian telah datang dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi SAW. Beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum waktu subuh dan langsung melempar jumrah Aqabah. Menunjukkan bolehnya seseorang melempar jumrah Aqabah sebelum waktu subuh. Seandainya seseorang sampai ke sana sebelum waktu subuh, maka boleh dia langsung melempar jumrah Aqabah. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwal dari Bogor, zakat profesi apa hukumnya? Dalam Islam tidak mengenal apa yang dinamakan dengan zakat profesi. Di sana ada zakat harta, ya, yang mencakup uang, demikian pula emas dan perak, ada zakat tanaman, ada zakat hewan piaraan. Inilah yang dikenal di dalam agama Islam. Adapun zakat profesi maka tidak dikenal di dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Manakah yang lebih utama bagi seorang wanita, sholat di Masjid Nabawi ataukah sholat di penginapan atau hotel? Khalid dari Sidoarjo. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya sholat bagi seorang wanita sebaik-baiknya adalah berada di rumahnya. Ini adalah kabar dari Nabi SAW menyebutkan bahwasanya pahala yang didapatkan oleh seorang wanita ketika sholat di rumah itu lebih besar pahalanya daripada sholat yang dia lakukan di dalam masjid. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW di sini, menunjukkan bahwasanya masjid di sini umum, baik Masjid Nabawi maupun masjid-masjid yang lain. Karena Nabi SAW mengabarkan hadis ini bukan di mana-mana, Beliau mengabarkan dari sini di mana? Di kota Madinah. Menyebutkan, menunjukkan bahasanya masjid di sini umum, baik masjid Nabawi maupun masjid yang lain. Oleh karena itu para istri Nabi SAW dahulu mereka seringnya melakukan sholat di mana? Di rumah. Seringnya melakukan sholat di rumah. Dan di antara hikmahnya, supaya tidak terlalu banyak fitnah. Supaya tidak terlalu banyak fitnah. Sehingga, dan asal dari seorang wanita adalah menutupi. Dan ketika dia sholat di rumah, maka ini lebih aman bagi dirinya daripada dia sholat di masjid. Namun, apabila seorang wanita ingin untuk melakukan sholat di masjid, maka walinya tidak boleh menghalangi wanita tersebut untuk sholat di rumah Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari rumah-rumah Allah. Seandainya istri kita, ibu kita atau anak kita, perempuan ingin melakukan sholat di masjid, maka jangan kita larang. Maka jangan kita larang. Ya, seandainya mereka ingin, maka jangan kita larang. Dan biasanya jamaah haji perempuan atau jamaah haji wanita, ketika mereka datang ke kota Madinah dan datang dari tempat yang jauh, tentunya keinginan hatinya ingin sholat di mana? Ingin sholat di Masjid Nabawi. Ya, oleh karena itu apabila ini yang mereka inginkan, jangan kita larang, tapi kita katakan sebenarnya pahala yang dia dapatkan ketika sholat di rumah ini lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian jamaah haji Indonesia memotong hewan hadiu sebelum hari nahar. Bagaimana hukumnya? Pertanyaan dari Oni Hendratomo dari Bekasi. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Apakah haji tamattu' boleh disembelih sebelum tanggal 10 ataukah harus tanggal 10? Ini para ulama dan semuanya adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah dan termasuk ulama-ulama yang kita hormati, yang mereka berselisih pendapat di dalam masalah ini. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bolehnya seorang yang mutamatti' menyembelih hadiunya sebelum tanggal 10. Bolehnya seorang yang mutamatti', yaitu orang yang melakukan haji tamattu', menyembelih hadiu sebelum tanggal 10. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan inilah yang merupakan mazhab beliau rahimahullah. Adapun yang lain, maka mereka mengatakan diharuskan untuk disembelih tanggal 10 atau setelahnya. Dan tidak boleh disembelih sebelumnya. Dan yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya diharuskan untuk disembelih setelah datangnya tanggal 10, yaitu ketika hari raya. Dan di antara dalilnya, Nabi SAW dan juga para sahabat yang melakukan haji tamattu', maka tidak ada di antara mereka yang menyembelih sebelum tanggal 10. Tidak ada di antara mereka yang menyembelih sebelum tanggal 10. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati wallahu ta'ala alam. Apabila kita belum terjadi, dan insya Allah sebagian kita dan semuanya kita belum menyembelih hadiu tamattu', ya kan? Ya, hati-hatinya, ya, dan ini lebih tenang bagi hati kita, disembelih hadiu tamattu' tersebut pada tanggal 10 dan tidak disembelih sebelum tanggal 10. Saya katakan kalau belum terjadi, maka lebih hati-hatinya disembelih pada tanggal 10. Ini lebih tenang bagi hati kita, ya. Lebih tenang bagi hati kita. Tapi kalau sudah terlanjur dan sudah disembelih sebelum tanggal 10, karena mengikuti fatwa ulama atau mengikuti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz atau Pak Kiainya, maka kita katakan sudah sah dan tidak perlu diulang kembali. Kalau memang sudah terlanjur karena mengikuti ya madhab tersebut atau mengikuti pendapat tersebut, kita katakan sudah terjadi dan tidak perlu diulang kembali. Tapi bagi yang belum melakukan, maka saya katakan hati-hatinya disembelih pada tanggal 10. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan dari Adi dari Tangerang Selatan, bagaimana hukum wanita yang nanti akan sholat di Masjidil Haram, khususnya waktu Isya dan malam? Apakah wajib baginya tetap sholat di Masjidil Haram atau diperbolehkan di maktab? Kalau wajib tentunya tidak. Seperti yang tadi kita sampaikan, justru yang lebih utama bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya atau di penginapannya atau di hotelnya. Tapi perlu saya katakan, apabila seseorang takut apabila sendirian di hotel atau di penginapannya akan terjadi mudarat atau keadaan dirasa tidak aman, maka saya katakan lebih baik dia menuju ke masjid. Lebih baik dia menuju ke masjid. Dan ini lebih tenang bagi dirinya, demikian pula bagi suaminya yang meninggalkan. Apabila dikhawatirkan keadaan tidak aman, maka yang lebih baik baginya adalah menuju ke masjid dan sholat bersama kaum muslimin di masjid. Maktab ini mereka membolehkan, tidak masalah. Ya, maktab mereka membolehkan, dibebaskan di dalam masalah ini. Pertanyaan dari Abu Azka, Cirebon. Di jamaah kabiha kami ada yang merokok. Bagaimana kalau lagi berihram menghisap rokok? Merokok, bapak-bapak sekalian, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Tidak diperbolehkan di dalam agama kita berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Adapun dari Al-Quran, maka Allah SWT mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kalian membinasakan diri kalian di dalam kebinasaan atau menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Larangan dari Allah SWT bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk menghancurkan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Dan rokok ini adalah perkara yang membinasakan dan memudarati kesehatan seseorang. Kemudian firman Allah Azza wa Jal yang dimana Allah SWT mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, mereka adalah saudara-saudara dari setan. Dan ini menunjukkan larangan boros dan menyia-nyiakan harta yang sudah Allah berikan. Dan orang yang merokok ini termasuk orang yang menyia-nyiakan harta yang Allah berikan. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, maka Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh seseorang memudarati dirinya sendiri dan tidak boleh dia memudarati orang lain. Dan rokok selain memudarati dirinya sendiri, ini juga memudarati orang lain. Bahkan mudarat yang didapatkan oleh orang lain terkadang lebih besar daripada mudarat yang menimpa perokok itu sendiri. Dan ini adalah perkara yang diketahui oleh ya sebagian besar dari kita, karena perokok yang pasif ya mereka menghisap asap rokok sementara tidak ada filter di sana. Adapun yang aktif, maka mereka memiliki filternya. Sehingga banyak kejadian justru keluarga dari perokok mereka yang terlebih dahulu mendapatkan mudarat sebelum perokok itu sendiri. Ya. Dan di Medina kita mengenal ada seorang perawat, ya, perawat dari Indonesia yang kita mengenal baik, dan suaminya adalah perokok berat. Ya, dan beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Ya, karena kanker. Dan sebabnya diantaranya adalah karena rokok tadi yang dihisap oleh suaminya. Dan suaminya masih ada sampai sekarang. Dan ini menunjukkan bagaimana mudarat rokok. Dan kita harapkan bapak-bapak sekalian, ibadah haji ini adalah momen yang bagus. Ya, momen yang baik ya bagi kita untuk berubah. Dan tidak ada yang sulit apabila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik ini. Ya, ini adalah waktu yang tepat sekali kita berada di tanah suci, di kota Madinah, kota Rasulullah SAW, Demikian pula nanti kita berada di Masjidil Haram, negeri yang sangat dicintai oleh Allah, dan tidak ada negeri yang lebih dicintai oleh Allah daripada kota Mekah. Kita di sini dalam keadaan ibadah, dan niat kita dari Indonesia ingin baik, ya, ingin berubah, ya, yang berlalu biarlah berlalu, ya, sepeninggal atau setelah kita pulang dari sini, ya, setelah menunaikan ibadah haji, kita harapkan kita bisa membuka lembaran-lembaran yang baru, ya. Dan Allah SWT Maha memberikan taubat. Di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Menunjukkan bagaimana besarnya kasih sayang Allah dan bagaimana besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, ini adalah waktu yang pas dan momen yang bagus bagi kita semua untuk memperbaiki masing-masing dari diri kita. Berharap, ya, bagaimana supaya haji yang kita lakukan ini adalah haji yang mabrur. Dan di antara haji yang mabrur atau ciri haji yang mabrur, apabila keadaan seseorang setelah hajinya ini lebih baik daripada sebelum hajinya. Keadaan seseorang setelah hajinya lebih baik daripada sebelum haji, maka ini termasuk di antara ciri haji yang mabrur. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian di sini ketika berihram, ya, ketika berihram berarti dia dalam keadaan apa? Beribadah. Apabila dilakukan maksiat di dalam keadaan beribadah, maka ini larangannya semakin keras. Larangannya semakin keras. Termasuk apabila seseorang yang melakukan maksiat di tanah suci. Melakukan maksiat di mana saja tidak boleh. Tapi kalau dilakukan di tanah suci, maka dosanya lebih besar. Karena itu sebagian sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, dia mengatakan, seandainya aku berdosa di luar tanah haram kota Mekah 70 kali, itu lebih saya cintai daripada saya berdosa sekali di dalam tanah haram. Karena beliau mengetahui, ya, besarnya dosa orang yang melakukan, ya, dosa di tanah haram. Seharusnya orang apabila memasuki tanah suci, mengisi ibadahnya atau mengisi hari-harinya dengan ibadah dan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Demikian pula dosa menjadi lebih besar ketika seseorang melakukan dosa tersebut dalam keadaan dia beribadah, termasuk diantaranya ihram. Meskipun tidak membatalkan ihramnya, tetapi ini adalah maksiat yang mengurangi pahala ibadahnya. Dan dilakukan maksiat di dalam keadaan dia beribadah, ya, baik. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.